Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al-ikha, ai persaudaraan, yang mana persaudaraan ini atau al-ukhuwah yang dimaksudkan adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam membawa ukhuwah tersebut sebagai ganti dari apa yang ada di zaman jahiliyah berupa al-hilf, janji setia untuk saling bahu membahu, saling tolong menolong. Naam, yang mana mereka ketika sudah mengikrarkan menyatakan sebuah perjanjian, mereka akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Akan tapi ketika tidak ada di sana al-hilf, tidak ada di sana perjanjian, tidak ada di sana saling tolong menolong dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, kemudian datanglah agama Islam membawa syariat yang mulia, diantaranya adalah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan terus berlanjut sampai pada hari kiamat kelak, sehingga persaudaraan yang dibangun di atas keimanan itu lebih kuat dan lebih agung daripada persaudaraan yang dibangun di atas dunia, baik itu yang berkaitan dengan nasab, harta benda atau kesukuan atau yang lainnya. Karena itu semua pada hari kiamat nanti akan taqatta'at wa taqatta'at bihimul asbab al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua bentuk persaudaraan, pertemanan itu akan terputus, berubah menjadi permusuhan, kecuali persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syarih rahimahullahu taala, bahwasanya ukhuwah, persaudaraan itu ada dua macam, persaudaraan yang amah, yang umum antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya yang sama-sama dia adalah seorang muslim atau seorang mukmin. Dalam persaudaraan tersebut sama akidahnya, sama manhajnya, sama agamanya. Allah menyatakan mereka semua adalah ikhwah. Ini secara umum. Adapun jenis persaudaraan yang kedua, kita akan masuk pada penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, wa hunaka ukhuwatun khashah. Dan di sana ada jenis persaudaraan yang kedua, yaitu ukhuwah khashah, persaudaraan yang lebih khusus. Bagaimana bentuknya? Wa dzalika annahu lamma qadimal muhajirun al Madinah alal ansar akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar akha baina kulli syakhsain syakhsun minal muhajirin wa syakhsun minal ansar wa hakadha fasarat ukhuwah khashah. Yaitu ketika tiba di kota Madinah mereka orang-orang muhajirin, kaum muhajirin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah bertemu dengan orang-orang Ansar yang ada di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan setiap dari dua orang, satu orang dari kalangan muhajirin dan satu orang dari kalangan Ansar. Dan demikian maka jadilah persaudaraan tersebut sebagai persaudaraan yang khusus. Karena apa? Sebelumnya mereka sama-sama mukmin, sama-sama kaum muslimin, bahkan mereka semua adalah para sahabat, sudah bersaudara di atas keimanan, persaudaraan yang umum. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dari lebih dari hal itu semua, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan si Fulan dengan si Alan dari kalangan muhajirin satu dengan satu, sehingga menjadilah persaudaraan yang lebih khusus. Hatta tawaratha bihal akhwanil muhajiri wal ansari idza tuwfiyal muhajiri qabla al ansari warathahu bihadhihi al ukhuwati wal aqs. Sehingga nam tawarath, saling mewarisi, dua orang yang saling bersaudara tadi antara orang muhajir dan orang ansari, saling mewarisi. Nam ketika seorang muhajir misalnya dia lebih dahulu wafatnya, lebih dahulu meninggal dunia sebelum saudaranya yang dari kaum ansar tadi, maka orang muhajir tadi mewarisi hartanya orang ansar. Orang ansar mewarisi hartanya orang muhajir karena adanya apa? Ukhuwah khosoh tadi, persaudaraan yang khusus tadi yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga keduanya bahkan bisa saling mewarisi hartanya. Ketika misalnya seorang ansori ini meninggal dunia dan dia meninggalkan harta yang banyak berupa kebun, hewan atau yang semisalnya, maka saudaranya dari kalangan muhajirin dia bisa mewarisi hartanya menjadi miliknya dan kebalikannya. Dan terus berlanjut keadaan yang demikian, persaudaraan yang demikian itu bentuknya. Naam hatta anzalallahu azza wa jalla wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Akan tapi keadaan yang demikian itu tidak berlangsung lama karena dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hukum saling mewarisi antara dua orang yang dipersaudarakan dengan persaudaraan yang khusus tadi, itu saling mewarisi hukumnya sudah dihapus dengan firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-75 ini, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd, dan ulul arham dan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan secara nasab, itu sebagian mereka lebih berhak dengan sebagian yang lain. Maksudnya di dalam masalah warisan, di dalam masalah warisan sebagaimana yang ada di dalam kitabillah, yang ada di dalam kitabullah, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan di sana siapa-siapa yang berhak menjadi ahlul waris dari orang tua, anak dan seterusnya. Fajaral miratu ala ma huwa alaihil an, sehingga berjalanlah hukum warisan ini sebagaimana yang ada seperti sekarang ini. Jadi bukan karena persaudaraan yang khusus tadi, yang hukum waris yang karena persaudaraan itu sudah dihapus dan sekarang berubah menjadi warisan yang disebabkan karena adanya hubungan-hubungan yang dijelaskan dalam hukum waris. Qala bi asbabihi asbabuhul mirats allati hiya an-nasab wal wala wad-din. Yaitu dengan sebab-sebabnya, sebab-sebab warisan yang mana itu ada tiga perkara, karena hubungan nasab, wala, dan ad-din. Dan ini dijelaskan panjang lebar, dapat dilihat pada hukum yang berkaitan dengan pembahasan warisan di kitab-kitab fikih mereka para ulama, sehingga sudah dihapus. Qala hadhihi ukhuwatun khashah tabaqaha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah ukhuwah yang khusus yang telah dipraktekkan oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muhajir dipersaudarakan dengan seorang ansari, betul-betul mereka menunjukkan hakikat persaudaraan yang khusus tersebut. Ketika orang muhajir datang ke Madinah tentunya dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Seorang Ansari, mereka menawarkan kepada saudaranya berupa hartanya supaya dibagi dua, separuh untuk dirinya, separuh untuk saudaranya dari kalangan Muhajir. Bahkan sebagian mereka ada yang memiliki lebih dari satu orang istri, dia rela, dia mau untuk menceraikan salah satu istrinya dan dinikahi oleh seorang Muhajir dari kalangan saudaranya tadi. Betul, betul persaudaraan yang mereka tabbaqaha, yang mereka mewujudkannya sebagaimana ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hunaka ukhuwatun khashah aidan. Kemudian kata Syarih rahimahullahu taala, dan di sana juga ada ukhuwah yang khusus. Selain dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang pertama Hijriah tadi. Dalla 'alaihal haditsus syarif. Sebagaimana yang ditunjukkan olehnya hadis yang mulia. Jadi persaudaraan yang ada di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi mempersaudarakan antara Ibnu Mas'ud dengan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala. Nabi mempersaudarakan orang-orang Quraisy dengan orang Ansar. Ini ukhuwah yang khasah, persaudaraan yang umum. Kemudian kata Asy-Syarih, di sana ada bentuk yang lain lagi, yang ini juga termasuk dari persaudaraan yang khusus juga. Apa itu bentuknya? Wa sababuha tamakkunul mahabbati syar'iyyah fil qulubi fillahi wa min ajlillah. Yaitu sebabnya adalah menetapnya mahabbah syar'iyyah, cinta yang syar'i yang ada di dalam hati, yaitu cinta karena Allah Ta'ala dan cinta min ajrillah, ay sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamakkunul mahabbati bainatsnain au afradin minar rijali wan nisa mahabbatun fillah syar'iyyah la takhtalitu bighairiha min qasdi mata'il hayatid dunya au qada'il hajat au al ata' awatif abadan. Yaitu adanya rasa cinta, menetapnya rasa cinta di antara dua orang atau beberapa person dari kalangan laki-laki maupun perempuan, jamaah yang mereka saling mencintai. Naam, yang mana rasa cinta tersebut tumbuh di dalam hati-hati mereka karena Allah Ta'ala. Mahabbah yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, yang sama sekali tidak tercampuri dengan yang selainnya dari tujuan-tujuan dunia atau qada'il hajat atau sekedar menunaikan kebutuhan atau cinta yang hanya didasari dengan perasaan-perasaan semata. Tidak ada sama sekali. Sehingga ketika cinta tersebut, mahabbah tersebut didasari karena Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena materi, bukan karena kedudukan, atau bukan karena hanya sekedar perasaan, maka ini juga masuk di dalam ukhuwah khosoh, persaudaraan yang khusus. Qala wa yushiru ila dhalikal hadithul ladhi fi shahihain, dan mengisyaratkan kepada bentuk ukhuwah yang khosoh tadi yang dibangun di atas rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kata Nabi alaihi salatu wassalam yang mana mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya pada hari yang tidak ada naungan pada hari tersebut, yaitu hari kiamat kelak, ketika matahari didekatkan kepada manusia, nam dengan jarak yang sangat dekat sekali. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, di antara mereka ada yang nam keringatnya sampai ke dadanya, sampai ke lututnya, dan yang lainnya sesuai dengan amalan-amalan mereka masing-masing karena saking panasnya. Dan di antara hamba-hamba Allah Ta'ala tersebut, ada di antara mereka yang sama sekali tidak merasakan panas karena dinaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuh golongan tadi? Qala al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, penguasa yang adil. Naam. Qala wa syabun nasha fi ibadati rabbih. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang dia tumbuh di atas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak masa mudanya, dia tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Tumbuh di atas peribadahan, keikhlasan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Ketika dikumandangkan adzan, dia rindu untuk segera menunaikan sholat jamaah bersama kaum muslimin yang lain. Ketika sudah tiba waktu sholat, dia segera bergegas untuk berwudu dan mempersiapkan dirinya. Tidak terikat dengan pekerjaannya, tidak terikat dengan keluarganya, bahkan hatinya mu'allakun bil masajid, terkait, selalu terikat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian golongan yang keempat adalah dua orang yang mana mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syahidnya. Naam, ukhuwah khashah, persaudaraan yang khusus yang dibangun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena kesukuan atau yang lainnya, tapi murni betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keduanya berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keduanya berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan ketika juga berpisah, mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa rajulun talabathu imratun datu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang dia digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, kemudian dia mengatakan, menolak ajakan tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tolak bujuk rayus perempuan tadi dan dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis golongan yang kelima. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminuh. Dan seseorang yang dia bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menyembunyikan infaknya tersebut, bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, saking pandainya dia menyembunyikan sedekahnya tersebut, la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Betul-betul ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia harapkan, keikhlasan ketika dia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. Kemudian golongan yang terakhir yang dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seseorang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesendiriannya, di waktu sepinya, fafadat aynah, kemudian mengalirlah kedua matanya, karena rasa khasyah wal khauf naam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia meneteskan air mata. Naam, ini tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita perhatikan, tujuh golongan dari manusia tersebut adalah golongan yang sedikit yang bisa istiqomah di atas kebenaran dari kebanyakan manusia yang mereka berada di atas kesesatan dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamun adil, di mana kebanyakan para pemimpin penguasa mereka melakukan kezaliman, melakukan kesewenang-wenangan, sehingga orang yang adil, penguasa yang adil di sini, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Syab, pemuda tadi, di mana keumuman kebanyakan pemuda terlebih di zaman sekarang yang dia tumbuh tidak berada di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipenuhi dengan kemaksiatan menuruti hawa nafsunya, sehingga seseorang yang berada di atas ibadah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan naungan. Demikian pula manusia yang kebanyakan hatinya terkait atau terikat dengan pekerjaannya, dunianya, atau keluarganya, atau jabatannya, sehingga dia tidak bisa menuju sholat ke dalam masjid, tidak bisa melakukan sholat jamaah, sehingga orang yang bisa istiqamah melakukan sholat jamaah di masjid, muallakun qalbuhu fil masajid, dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rajulan, dua orang, dan di sini tidak khusus, tidak hanya dua orang, bahkan dua jamaah atau dua kelompok manusia yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis-jenis manusia yang mereka bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh hawa nafsunya. Qala ay ijtama'a 'alal hubbi fillahi la li gharadin dunyawi. If waftaraqa 'alal hubbi fillah sinfani laisa itsnaini min bani Adam. Kata beliau rahimahullahu taala, ijtama'a, keduanya berkumpul, bergabung di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan-tujuan duniawi. Demikian pula mereka semua ketika berpisah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sinfan laisa itsnain, dua jenis manusia, bukan hanya dua orang, dua jenis manusia dari Bani Adam, sehingga ini lebih umum. Sinfani tahabba, dua jenis manusia yang mereka saling mencintai. Waqatil mahabbati baina tsnaini aw aktsar min tsnain, yang mana telah muncul adanya mahabbah, rasa cinta di antara dua orang atau lebih dari dua orang, sehingga tidak hanya pembatasan, bukan hanya dua orang, bisa lebih. Walakin kanal hubbu fillahi azza wajal ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, yang mana keduanya saling mencintai karena Allah taala, berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Huma fi dhillillahi yaumal qiyamah wan nasu fil hisabi yaumal dhilla illa dhillullah tabaraka wa taala, dan keduanya nanti akan ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan manusia akan dihisab pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, yang menaungi dari panasnya matahari yang telah didekatkan. Qala wa hadhihi al mahabbah yang bagi an yahrisu 'alaiha al muslim yuhibbu ahla taqwa wa ahla al ilmi syar'il amilina bih wa ahla al mahabbata lil ilmi wal ulama wa ahla al mahabbata li ta'atillahi wal mubghidina li ma'asih. Sehingga syaratnya, kata beliau rahimahullahu taala, rasa cinta yang seperti ini hendaknya seorang muslim itu bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Hendaknya dia mencintai ahlu taqwa, orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga hendaknya dia mencintai ahlul ilmi syar'i, orang-orang yang memiliki ilmu syariat, yang mengamalkan ilmunya. Wa ahlul mahabbah lil ilmi wal ulama, dan orang yang mencintai ilmu dan ulama, dan mencintai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marah dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil mahabbah liyantashir alkhair fi ardillah, dan tujuannya adalah supaya kebaikan itu yantashir yantashir, supaya menyebar kebaikan itu di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa tartafi rayatul Islam wal muslimin, ila ghairi dzalika minal awsafil lati idza wujidat fil insan ahbabtahu fillah. Dan tujuannya pula adalah supaya tertafi bendera Islam, bendera kaum muslimin itu bisa berkibar, dan yang lainnya dari sifat, sifat yang mana apabila didapati pada diri seseorang dari sifat-sifat yang mulia tadi, hendaknya engkau mencintai dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menemui dari kalangan kaum muslimin, dia adalah orang yang bertakwa, orang yang akhlaknya baik tentunya, orang yang istiqamah, kemudian terlebih dia adalah seorang alim, ulama yang mengamalkan ilmunya, maka hendaknya kita mencintai orang-orang yang demikian. Wa idza ahbabtahu fillahi fa'alimhu. Kemudian yang kedua, setelah engkau mencintainya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka umumkanlah, beritahukanlah kepada saudaramu tadi yang telah engkau cintai karena Allah ta'ala. Umumkan kepadanya, beritahukan kepadanya bahwasannya engkau telah mencintainya. Apa tujuannya kita memberitahu dia bahwasannya kita mencintai dirinya? Hatta yubadilakal mahabbatas syar'iyah, sehingga dia bisa membalas kepadamu dengan kecintaan yang syar'i pula. Katakan, beritahu kepadanya kalau kita mencintai dirinya, supaya dia juga bisa membalas kecintaan yang syar'i, kecintaan yang karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Qala kullahu ya fulan, inni uhibbuka fillah. Bagaimana caranya? Yaitu katakan kepadanya, ucapkan kepada saudaramu tadi, wahai fulan, sesungguhnya aku mencintai dirimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qalahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li sahibihi Mu'adz ibn Jabal alladhi lahu manaqib tamayyaza biha. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau telah mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz ibn Jabal, yang mana beliau memiliki mangqabah, memiliki keutamaan-keutamaan yang dengannya beliau menjadi seorang yang istimewa. Qala Nabiyur Rahmah alaihi salatu wassalam ya Mu'adz. Beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulla sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan setiap selesai dari sholat, maksudnya sholat lima waktu, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Qala akhbarahu annahu yuhibbuhu wa aqsama ala dzalika qailan wallahi inni la uhibbuk. Lihat, di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz ibn Jabal, bahwasannya beliau mencintai Mu'adz, dan bahkan beliau juga mengucapkan sumpah untuk menguatkan ucapan beliau tersebut. Wallahi, demi Allah, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Qala hakadal mu'minu yaqulu li akhihi al-mu'min. Hendaknya demikian seorang mukmin mengucapkan kepada saudaranya yang mukmin pula, alladhi yuhibbuhu fawqal mahabbatil ammah, yang mana dia telah mencintainya di atas kecintaan yang umum. Cinta yang umum tentu masing-masing seorang mukmin memilikinya, tapi mahabbah khosah, mahabbah yang khusus, kecintaan yang khusus, hendaknya ini diucapkan, inni uhibbuka ya fulani fillahi azza wajal, sungguhnya aku mencintaimu wahai fulan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yubadiluhul mahabbah wa yatadakkaruhu daiman fi hali hayatihi wa ba'da mamatih wa yabdulu lahu du'a bi dhahril ghaib. Maka saudaranya tadi bisa balik mencintai dirinya dan juga bisa mengingatnya terus menerus selalu, baik dalam keadaan hidupnya maupun setelah sepeninggalnya, dan bahkan saudaranya bisa mencurahkan untuknya adalah doa kebaikan dari Naam Bahril Ghaib, dari arah yang dia tidak ketahui. Yaqulu Allahumma gfir li akhi alladhi ahabbanihi fillah la li dunya wa la li atifah la la li qarabah wa nasab walakin lillahi wa min ajlillah. Naam, saudaranya hendaknya dia juga mendoakan, bisa mendoakan dengan kebaikan, ya Allah, ampunilah saudaraku yang telah mencintai diriku karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena atifah perasaan, atau hanya sekedar karena hubungan kekerabatan atau nasab, akan tapi murni kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kama ja'a fil athar, sebagaimana datang di dalam sebuah athar, au thaqural iman al-hubbu fillahi wal-bugdu fillah wal-mu'alatu fillah wal-mu'adah fillahi azza wa jal. Sebagaimana yang datang di dalam athar, bahwasanya awthak, tali keimanan yang paling kuat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, itu adalah rasa cinta karena Allah Ta'ala, benci karena Allah, mualah, naam, sifat loyal karena Allah Ta'ala, dan sifat mu'adah, permusuhan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadihi sifatu ahli imani wa hadihi akhlakuhum wallahu a'lam. Dan inilah sifat-sifat mereka yang sesungguhnya orang-orang ahlul iman, dan inilah akhlak mereka kaum mukminin, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang sangat agung. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan dan menjadi orang-orang yang mukminin yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.